الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا جماعة سوف yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-41 dan setelahnya dari surah An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fakaifa idza ji'na bi kulli min kulli ummatin bi syahid?" Bagaimanakah keadaan manusia nantinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan untuk setiap umat saksi-saksinya? "Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida," dan kami datangkan engkau wahai Rasul atas umatmu sebagai saksi, karena saksi Allah sangat-sangatlah banyak. Saksi-saksi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangatlah banyak. Sehingga tidak akan ada seorang pun yang bisa mengingkari apa yang pernah dia lakukan. Allah menjadikan saksi untuk mereka dari kalangan para anbiya war rusul, dari kalangan manusia. Sebagaimana kata Rasulullah, "Antum syuhada'ullahi fil ardh." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan benda-benda yang ada di sekitar juga kita sebagai saksi, dan bahkan diri-diri kita juga, dari anggota tubuh kita juga dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sekali lagi tidak akan ada seorang pun yang bisa mengingkari apa yang pernah dia lakukan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Mas'ud, iqra 'alayya Al-Qur'an." Wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah untuk aku Al-Qur'an. Sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa aqra wa 'alaika al-Qur'an wa 'alaika unzil?" Bagaimana bisa aku membacakan kepada engkau Al-Qur'an sementara Al-Qur'an itu diturunkan kepada engkau? Ya, lazimnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membacakan kepada para sahabat Al-Qur'an itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni uridu an asma'a min ghairi." Aku pengen mendengarkan Al-Quran itu dari orang lain. Maka Ibnu Mas'ud pun membacakan Al-Quran surah An-Nisa sampai ayat ini. Sampai Ibnu Mas'ud membaca ayat ini, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Pada saat aku membaca ayat ini, kata Ibnu Mas'ud, hasbuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup. Kata Ibnu Mas'ud, "Faltafattu ilaihi fa idza 'ainahu tadrifan." Setelah aku berhenti dan menengok ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau menangis. Baik. Sampai pada ayat ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan nantinya sebagai saksi untuk umat ini di hari kiamat. Barakallahu fikum. Sangat banyak saksi nanti di hari kiamat, sehingga Sama sekali seorang tak mampu dia untuk berdusta, menyangkal apa yang pernah mereka lakukan. Subhanallah. Fakifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, atas mereka ini sebagai saksi. Yawma idzi yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasuula law tusawwa bihimul ardh. Berangan-angan pada hari itu nantinya orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dijadikan sama seperti tanah saja. Mereka berharap dijadikan sama seperti tanah saja. Tidak untuk mereka dan tidak atas mereka adab dan kenikmatan itu. Sama seperti firman Allah, ya laitani kuntu turaba. Illa angan-angan mereka. Duhai sekiranya saja aku menjadi tanah. Sama seperti binatang-binatang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Karena binatang-binatang juga dibangkitkan dan dikisos sesama binatang. Setelah itu mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tanah. Selesai urusan. Maka orang-orang yang kafir yang melihat kejadian itu, mereka pun berangan-angan seandainya saja mereka menjadi tanah juga. Subhanallah. Suatu yang tidak mungkin. Karena Allah telah berjanji bahwa Allah mengekalkan manusia ini dan jin ini. Imma di dalam surga dengan kenikmatannya, wa imma dalam neraka dengan siksaannya. Nasallallahu alaihi wa sallam. Yawma idzi yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasul. Berangan-angan, tinggal angan-angan. Yawaddu alladziina kafaru law kaanu muslimin. Orang-orang kafir pada saat itu nantinya berangan-angan seandainya saja dulu di dunia mereka adalah orang-orang muslim. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat tidak ada lagi manfaatnya harapan-harapan, angan-angan itu. Karena semuanya di dunia telah disampaikan, dibeberkan, diingatkan, dinasihatkan. Bahwa di sana ada surga, ada neraka, ada hisab, ada perhitungan amal. Subhanallah. Lau tusawwa bihimul ardh wa la yaktumuna Allah haditha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyembunyikan persaksian-persaksian yang akan dipersaksikan oleh siapapun. Karena semuanya akan dijadikan saksi dan didatangkan, barakallahu fikum, sesama manusia menjadi saksi, anggota badan menjadi saksi. Dan semua yang Allah telah tetapkan menjadi saksi akan didatangkan. Para rasul juga dijadikan saksi. Semuanya. Barakallahu fikum. Dan akan ditegakkan mahkamah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitu wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Engkau mati, akan mati wahai Muhammad, wahai Rasul. Mereka pun semuanya akan mati. Dan di hari kiamat kalian akan bertikai ulang dan Allah yang akan mengadilinya. Ahkamul hakimin. Akan ada saksinya di pengadilan nanti, akan ada saksi. Barakallahu fiik. sama di dunia ini juga dipersyaratkan ada saksi-saksi. Ya, cuman terkadang di dunia ini saksi-saksi itu saksi-saksi palsu. Baik. Pendusta. Tapi di hari kiamat semuanya barakallahu bikum saksi yang betul-betul saksi. Dan mereka akan mempersaksikan apa yang mereka lihat. Bahkan jasad mereka akan berbicara menjadi saksi. Kulit mereka, daging mereka, anggota tubuh mereka. La haula wa quwwata illa billah. Semua akan berbicara dan mempersaksikan. Yawma idzi yawaddu alladziina kafaru wa asaw ar-rasuula law tusawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna Allah haditha. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Allah mengingatkan kembali tentang masalah hukum-hukum di dunia ini. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara. Ini tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu titik bahwa khamr itu adalah suatu yang diharamkan. Butuh tahapan. Di antaranya tahapan ini. Bahwa kaum muslimin tidak boleh melakukan salat dalam keadaan mabuk. Jadi jauh-jauh sebelum pelaksanaan salat mereka sudah tidak lagi minum khamr. Agar supaya pas salat mereka tidak mabuk. Karena dilarang melakukan salat dalam kondisi mabuk. Barakallahu fikum. Pada saat ini pelarangan khamr belumlah secara total. Baik. Belumlah secara total bahwa itu satu yang haram, tapi bertahap. Barakallahu fikum. Ini di antaranya. Tidak boleh melakukan salat dalam kondisi mabuk. Juga ketika mereka bertanya tentang masalah khamr, maka Allah SWT telah memerintahkan untuk menjawab. Kata Allah SWT, "Wais'alunaka 'anil khamr, qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima." Mereka bertanya kepada engkau tentang khamr ini, minuman keras ini. Khamr. Katakan bahwa padanya ada dosa, barakallahu fikum, dan juga ada padanya manfaat, tapi dosanya lebih banyak dari dosanya lebih besar dari kemanfaatannya. Tidak diragukan lagi bahwa khamr ada manfaatnya. Manfaatnya ya dengan diperdagangkannya orang-orang mendapatkan keuntungan. Pembuat khamrnya dapat duit. Pelaku jasa juga dapat duit yang ngantarkan, yang ngangkut. Dapat duit. Barakallahu fikum. Yang membeli dan memperdagangkannya juga dapat duit. Banyak yang bakal dapat duit dari situ. Tapi dosanya lebih besar ketimbang kemanfaatannya. Sampai satu saat, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisir judi, wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Semuanya adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah oleh kalian agar supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Allah menjanjikan keberuntungan dengan cara meninggalkan perkara-perkara ini. Jadi, meninggalkan khamr, meninggalkan judi dengan berbagai macam bentuknya. Di balik itu ada keberuntungan. Barakallahu fikum. Khamr akan mengantarkan orang pada perjudian atau pada perlakuan yang dengannya hartanya terkuras habis. Boleh jadi dengan mabuk dia setelah minum khamr dia membunuh. Baik. Dengannya dia harus bayar diat mungkin atau harus juga dikisas. Dengan cara berjudi juga uangnya akan terkuras habis. Barakallahu fikum. Sehingga dia akan menjadi orang pailit, orang bangkrut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan anda tidak melakukan ini, Anda akan mendapatkan keberuntungan, al-falah, di dunia dan di hari akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta ta'lamu ma taqulun. Enggak boleh kalian melakukan salat sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Yani tidak mabuk. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan juga enggak boleh kalian menegakkan salat dalam kondisi kalian junub, kecuali hanya sekedar lewat di masjid mungkin, sampai kalian mandi. Mandi janabah. Orang tidak boleh sholat kalau masih dalam kondisi janabah, junub dia. Apakah dia keluar spermanya, barakallahu fikum, dengan syahwat, dalam keadaan terjaga atau dalam kondisi tidur, mimpi basah istilahnya, maka tidak boleh mereka melakukan sholat kecuali mereka harus mandi janabah. Kalau mereka mengatakan, oh dingin ustadz, kalau subuh-subuh setengah mati, kita katakan masa air, kasih panas air, kok mandi begitu mudahnya. Yang jelas tidak boleh, barakallahu fikum, orang melakukan sholat tanpa mandi janabah. Demikian juga orang yang telah berhubungan suami istri, barakallahu fikum, melakukan hubungan suami istri, jima dia, maka tetap dia harus melakukan mandi janabah walaupun tidak keluar spermanya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Kalau sudah bertemu dua khitan ini, maka telah wajib melakukan mandi janabah. Hatta taghtasilu, sampai kalian mandi baru boleh kalian melakukan salat. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti wa lamastumun nisa. Demikian juga kalau kalian sakit, tidak bisa memanfaatkan air untuk mandi. Mandi janabah. Sakit atau luka parah. Barakallahu fikum. Luka parah yang dengannya dia tidak bisa mandi ketika dalam peperangan. Aw ala safarin, atau kalian dalam perjalanan, aw ja'ahdum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa, atau kalian habis buang air besar, atau kalian habis melakukan hubungan suami istri, falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiba, kemudian kalian tidak mendapatkan air untuk mandi. Kata-kata falam tajidu ma'a ini setelah proses pencarian dilakukan baru bisa dikatakan tidak ada air setelah mencari dan memang tidak didapatkan. Jangan cuma di rumah kemudian oh nyana ada air, tidak betul adanya, karena di sekitar Anda mungkin ada, di tetangga mungkin ada, di mata-mata air yang mungkin agak lebih jauh tetap ada namanya air. Kata-kata tidak ada air ini setelah Anda muter-muter ke berbagai macam tempat, cari sana sini, memang tidak ada air, maka silakan tayamum. Tayamum karena tidak ada air untuk wudu, tayamum juga untuk mengganti jana, saya mandi janabah. Barakallahu fikum. Mengganti mandi janabah dengan tayamum. Barakallahu fikum. Dulunya ada seorang sahabat melakukan suatu perjalanan, kemudian dia, barakallahu fikum, janabah, mimpi basah, kemudian ia tamarrag, dia berguling-guling di atas pasir, dia mau menyamakannya sebagai pengganti mandi janabah, dia guling-guling di pasir. Sepulangnya dia dari perjalanan itu dan urusan itu, dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaannya bahwa dia guling-guling di pasir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna makan yakfika an taqula hakadha." Sebenarnya cukup untuk engkau melakukan yang seperti ini. Kemudian dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tayamum. Maka tayamum pengganti wudu dan juga pengganti mandi janabah. Fatayamamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum maka basulah atau sekalah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha memaaf dan Maha mengampuni. Jadi cukup dipukulkan tangan kita ke debu atau tempat yang berdebu, kemudian barakallahu fikum diseka atau ditiup sedikit kalau banyak debunya, kemudian diseka wajah, kemudian kedua tangan. Barakallahu fikum. Cuma kedua ke wajah ini, kemudian kedua tangan kita. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan tayamum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan perjalanan dan membawa tanah untuk tayamum. Barakallahu fikum. Dan juga tidak pernah menggali tanah untuk diambil daripadanya dan disiapkan di rumah untuk tayamum. Tayamum di mana ada debu di situ di sekarang tempat untuk kita melakukan tayamum. Di mana-mana tempat barakallahu fikum ada debunya, yang dengannya bisa kita melakukan tayamum. Allahul musta'an. Sungguhnya Allah SWT Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil tentang masalah saksi-saksi yang Allah SWT akan datangkan nanti di hari kiamat, dan tidak akan ada seorang pun yang boleh berdusta. Tidak akan ada kesempatan dan celah untuk dia berdusta karena saksi sangat banyak. Dan yang memutuskan Allah SWT Ahkamul Hakimin. Pada saat itu berangan-angan manusia yang kafir dan para pelaku maksiat, seandainya saja mereka dirubah menjadi tanah. Berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin untuk tidak melakukan salat dalam kondisi mabuk. Barakallahu fikum. Demikian juga kalau dalam kondisi janabah, tidak boleh melakukan salat sampai mereka melakukan mandi janabah. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada air, maka silakan tayamum. Barakallahu fikum. Silakan tayamum. Sungguh sangat banyak kemudahan dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup tingkah para tu majlis subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka